Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa ma ba'du. Insyaallah kita masuk ke bab baru, babul ghusli minal janabah. Bab tentang mandi dari janabah. Bab tentang mandi junub. At-taharah min al-hadas sartun min syurutis sholah la tasihhu as-sholah bidunia. Taharah, ya, suci dari hadas merupakan syarat, salah satu syarat dari syarat sahnya sholat, ya. Tidak sah sholat seseorang tanpa adanya toharoh. Nah, ini toharoh merupakan, atau suci dari hadas merupakan salah satu syarat syahnya sholat. Wal ahdas qisman, yang dinamakan ahdas, ya, hadas itu ada dua. Hadasul asgor yujibul wudu. Pertama, hadas kecil. Ini hanya mewajibkan wudu, ya, seperti buang air besar, buang air kecil, kentut, dan tidur, dan seluruh pembatal atau jenis hadas asghar. Kemudian hadas akbar yujibul ghusl. Kemudian hadas besar, yang ini mengharuskan mandi, ya, seperti junub, ya, jima, ihtilam, mimpi basah, nifas, haid. Ini hadas-hadas besar yang mengharuskan seseorang mandi untuk mensucikan dari hadas besar. Sedikit pernah kita singgung tentang perbedaan antara hadas wal khobas, ya. Kalau khobas adalah kotoran berupa najis dan selainnya, ya. Adapun hadas kaitannya dengan kotoran yang dihilangkannya dengan cara wudu atau mandi. Kalau khobas dihilangkan dengan cara dicuci, disiram, dan yang lainnya. Seseorang yang dia sholat dalam keadaan memiliki hadas, tidak suci dari hadas, sholat, setelah selesai sholat baru ingat, oh ternyata saya masih memiliki hadas, belum wudu, atau kalau hadas besar belum mandi, lupa tadi malam saya junub, subuh-subuh cuma wudu, lupa. Maka sholatnya harus diulangi, karena tidak sah. Di antara syarat syahnya sholat adalah dia suci dari hadas, baik besar ataupun kecil. Berbeda dengan al-khobas, ya, najis atau kotoran. Ketika seseorang sholat, nah, kemudian setelah selesai sholat ternyata ada pada tubuh dia, badan dia, atau pakaian dia khobas berupa najis, ya, lupa ternyata bajunya terkena air kencing misalkan, maka sholatnya sah, ya, sholatnya sah, karena tidak disyaratkan pendapat yang kuat, ya. Orang yang terkena najis kemudian selesai dari sholatnya kemudian diulangi untuk apa, diperintahkan untuk mengulangi. Di antara dalilnya adalah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sedang sholat tiba-tiba beliau melepaskan sendalnya. Nah, ketika selesai tanya para sahabat, atau beliau berkata bahwasanya Jibril memberitahukan padaku bahwasanya sendal yang aku pakai, beliau sholat dalam badan pakai sendal, ternyata di bawah sendal tersebut ada najis, ada kotoran. Maka aku pun menaruh sendal di sampingku. Dan beliau tidak mengulangi sholatnya. Ini sedikit yang membedakan antara al-hadas wal khabas. Nah. Kemudian kita kembali ke masalah bab mandi. Wa qad sabaqa al hadis an at-taharah min al hadas al asghar. Telah lewat hadis-hadis tentang wajibnya bersuci dari hadas kecil. Kan kita masuk kepada mandi. Yang ini dalam rangka mensucikan dari hadas besar. Wal ghuslu bil dhammil ghain al ibtisal. Al ghuslu bahasa Arabnya mandi itu adalah al ghuslu. Maknanya al ibtisal wa huwa ta'mimul badan bil ghusli bil ma. Yaitu ta'mimul badan, ya, menuangkan air ke seluruh badan, ya. Bil ghusli bil ma, dengan menyiramkan air dengan mandi. Ini al ghuslu adalah menyiramkan atau meratakan air ke seluruh badan. Wal janabah fil asli al bu'du. Adapun al janabah junub, ya. Secara kata asalnya bimana al bu'du jauh, wal murad bihunna izalatul mani. Yang dimaksud di sini dengan janabah di sini adalah izalatul mani, keluarnya mani, air mani. Sumia bidzalika li'anna mani ba'uda an mahalihi wa taqala anhu. Kenapa keluarnya mani dinamakan janabah? Ya, karena mani jauh dari tempatnya, ya. Dan berpindah dari tempat dia berada keluar. Kenapa dikatakan janabah? Tajib. Ini secara bahasa. Kita masuk ke hadis yang pertama. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinah wa huwa junub fan khanastu minhu fa dhahaba faqtasala thumma ja'a fa qala aina kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fa qaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah fa qala subhanallah innal muslima la yanjus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah lewat siapa Abu Hurairah, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya pada sebagian jalan di Madinah dalam keadaan beliau junub. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhada biyadihi famasha ma'ahu hatta qa'ada fanasala minhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memegang tangannya, ya, dan mengajaknya berjalan bersama sampai mereka duduk. Beliau duduk, maka Abu Hurairah pun pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat yang lain. Nabi bertemu dengan Abu Hurairah, kemudian mengajaknya duduk dalam keadaan Abu Hurairah junub, sedang junub, dzu janabah. Ini belum mandi wajib, ya, ima karena ihtilam, ima jima dan sebagainya. Ini dalam keadaan beliau sedang junub. Fan khanastu minhu, maka aku pun pergi dengan diam-diam, ya. Setelah bertemu Nabi, kemudian Nabi mengajaknya duduk, secara diam-diam Abu Hurairah pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba faqtasala thumma jaa. Kemudian beliau pergi dan beliau mandi. Kemudian kembali lagi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana engkau wahai Abu Hurairah? Ya. Bertanya pada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi bersama beliau tiba-tiba kok menghilang. "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau wahai Abu Hurairah?" "Qala kuntu junuban," kata Abu Hurairah. "Saya sebenarnya sedang junub wahai Rasulullah." Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan saya tidak suka duduk bersamamu, bermajelis bersamamu dalam keadaan aku tidak suci. Masih memiliki janabah. Faqala, mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal muslim layanjus, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Ini walaupun dia itu tidak berwudu, walaupun dia itu memiliki janabah, junub, belum mandi, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak najis. Kenapa? Litoharati akidatihi, karena sucinya akidah dia. Ya. Tidak menjadi najis gara-gara dia junub. Nah, dan juga ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang junub itu tidak najis. Orang yang junub itu tidak najis. Ada orang junub belum mandi wajib, kita boleh pegang tangan dan sebagainya. Nah, hadis ini menerangkan tentang bayanu hukmul junub wa mujalasatihi, menjelaskan tentang hukum junub dan bermujalasah, bermajelis dengan orang yang junub. Asyarhul ijmali, kana li nabi sallallahu alaihi wasallam fi qulubi sahabah qadrun kabirun mil ihtiram wa ta'zim. Bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam di hati para sahabatnya itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya. Ihtiram, penghormatan yang luar biasa para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal misalu za ala zalika fil hadisi ma hadatsa bi Abu Hurairah radhiyallahu anhu an nafsihi. Contohnya adalah tadi hadis ini yang Rasulullah yang Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya sendiri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Bahwasanya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian jalan-jalan di Madinah. Famsaka biyadihi famasha ma'ahu hatta jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Hurairah junuban. Sampai akhirnya bertemu dengan Abu Hurairah, Nabi menghentikan Abu Hurairah dan mengajaknya berjalan sampai mereka kemudian duduk dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub, ya, belum mandi wajib. Fakariha an yajlisa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi taharah, ala ghairi taharah. Dan Abu Hurairah merasa enggak suka kalau bermajlis dengan nabi, dengan orang yang sangat mulia, ya, memiliki kedudukan yang agung, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi manusia, dalam keadaan beliau tidak suci, junub. Ya, ya kalau kita saja misalkan duduk sama pejabat lalu belum mandi, artinya belum mandi, bukan mandi junub, belum mandi pagi aja misalnya, ya masih bau gitu, ya wajar kan gitu. Ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia masih junub, belum mandi, masih tidak suka. Fanasallam min indihi bi khifyatin wa zahaba wa tasala. Maka dengan diam-diam beliau pun pergi, kemudian mandi, summa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu aina kana hina zahab. Kemudian datang lagi pada nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi bertanya, kemana dia pergi? Fakhbarahu Abu Hurairah bihalihi wa annahu zahaba liyattasila minal janabah. Abu Hurairah mengabarkan keadaannya bahwasanya dia pergi dalam rangka mandi janab, mandi junub. Hatta yakuna tahiran hina julusihi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dalam keadaan suci ketika bermajelis, duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Maka nabi mengatakan subhanallah. Yata'ajjabu min hali Abu Hurairah. Takjub, heran, ya. Dari keadaan Abu Hurairah, hina dhanna anal janabah taslubu tuhuriyatil mu'min. Ya. Nabi mengucapkan subhanallah karena heran terhadap keadaan Abu Hurairah yang dia menyangka bahwasanya junubnya seseorang ini menghalangi kesucian seorang mukmin. Nah, Nabi mengatakan subhanallah, kok bisa Abu Hurairah menyangka seperti ini? Wa bayyana lahu annal muslim al munqada lidinillahi wa syariatihi la yanjusu li taharati qalbihi wa aqidatihi. Kemudian Nabi SAW menerangkan bahwasanya seorang muslim yang tunduk terhadap agama Allah dan syariatnya itu tidak najis. Kenapa? Karena kesucian hati dia dan akidah dia. Maka diambil faedah dari hadis ini, jawazu tahaddutsi insan an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Faedah dari hadis tadi, seseorang boleh menceritakan tentang dirinya perkara yang sebenarnya malu untuk diceritakan, ya. Tetap dalam rangka maslahat. Abu Hurairah menceritakan kejadian ini padahal berkaitan dengan dirinya. Kenapa? Dalam rangka maslahah, menerangkan kepada umat tentang hukum orang yang junub bermajlis dengan orang lain. Ternyata boleh. Jangankan orang biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja boleh. Kemudian yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah inayatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi ashabihi wa tafaqquddihi lahum. Bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya? Seorang nabi, ya. Seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh kaum mukminin, memiliki perhatian yang luar biasa terhadap orang biasa. Abu Hurairah termasuk manusia, artinya sahabat biasa. Artinya biasa itu bukan dikatakan pembesar, dia termasuk ahlu sufah, ya, tinggalnya di pinggir masjid, ya. Bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam, bahkan beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian yang luar biasa, ya, terhadap para sahabatnya. Ya. Bertemu dengan Abu Hurairah diberhentikan, diajak jalan, masya Allah. Kemudian ketika duduk, tiba-tiba Abu Hurairah pergi tanpa pamit. Beliau mencari, kemana ini? Ketika datang lagi bertanya, kemana engkau wahai Abu Hurairah? Perhatian yang luar biasa. Kita saja mungkin sebagai orang biasa belum tentu, ya, seperhatian seperti itu, ya. Ada teman duduk, tiba-tiba pergi, nah, mungkin hanya aja enggak, kemana sih pulang? Kadang enggak, ya. Sini biasa taklim, satu orang gak hadir, ya, bisa jadi kita gak perhatian. Tahu si fulan gak ada, gak hadir di majelis sekali dua kali. Kadang kita karena lemahnya iman dan ilmu kita, ya, tidak peduli, tidak mau bertanya, kemana si fulan? Hah? Kok sudah dua pertemuan gak kelihatan? Nabi SAW sebagai contoh teladan dalam masalah perhatian terhadap para sahabatnya. Kemudian ta'zimu sahabah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengagungan para sahabat, penghormatan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ta'zim, pengagungan yang sesuai. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Karena ada orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kadarnya. Melebihi kadar, sampai-sampai ingin mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta, ini melebihi kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau hanyalah seorang manusia biasa dan juga seorang rasul yang menyampaikan risalah. Tidak memiliki hak kemampuan untuk mengabulkan doa dan sebagainya. Bahkan beliau sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari berbagai musibah, dihindarkan dari berbagai bahaya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berlebihan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Padahal itu hanyalah dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Takzimnya para sahabat tidak sampai seperti itu. Pengagungannya para sahabat itu tepat, pas. Ingin terlihat suci di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin terlihat rapi, ingin terlihat baik dan sebagainya, menghormati beliau, ihtiram terhadap beliau. Kemudian faedah dari hadis ini adalah qaulu subhanallah 'inda ta'ajjub. Ucapan subhanallah ketika takjub. Takjub itu ketika heran, bisa ya. Atau ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Maka disunahkan mengucapkan subhanallah. Sebutkan dalam riwayat yang lain mengucapkan Allahu Akbar ketika takjub ya. Adapun hadis ini sebutkan ucapan subhanallah. Nah, kemudian yang kelima, anna junuba la yanjus bil janabah li annal mu'mina tahirun. Bahwasanya orang yang junub itu tidak najis karena sebab janabah, karena sebab junubnya dia. Karena seorang mukmin itu tahirun, suci. Ya, bahkan nanti insyaallah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam keadaan beliau membaca di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Orang yang sedang haid jelas memiliki hadas akbar kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah ini bersandar pada Aisyah, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Ini sedang membaca Al-Qur'an. Menunjukkan orang yang junub itu tidak najis. Ya, bedakan antara najis ya seperti tadi khabath dan hadas. Nah. Kemudian dia faedah dari hadis ini adalah jawaz mujalasatil junub. Bolehnya bermujalasah. Nah, bermajelis, duduk-duduk dengan orang yang junub. Boleh ya. Misalkan seorang dia junub karena ihtilam atau apa. Ya, kemudian ya bermajelis dengan yang lain boleh. Hanya saja di sana ada hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak atau menjauhi, menghindari memakan makanan atau minuman dalam keadaan junub. Itu pun berkaitan dengan ketika beliau karena junub karena jima. Karena para ulama mengistimbat bagi orang yang junub hendaknya dia sebelum makan dan minum mensucikan dirinya. Tetapi itu pun sebenarnya malam tidak sampai wajib. Artinya kalau orang junub tidak boleh makan, enggak seperti itu. Tetapi al-afdol hendaknya dia membersihkan dirinya kemudian baru makan dan minum. Kemudian anal kafiro najisun lakinna najasatahu ma'nawiyatun li khubsi akidatihi. Bahwasanya orang kafir itu najis, tetapi yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis secara maknawi, bukan najis secara hissi, bukan badannya. Najis tidak boleh disentuh atau patut disentuh, harus cuci tangan. Ya. Tetapi najis secara maknawi. Ya. Kenapa? Lihubsi akidatihi. Karena kotornya akidah mereka. Ya. Kotornya keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kata ini najis. Tetapi bukan najis hissi. Artinya kalau kita bertemu bersalaman dengan orang kafir, tidak perlu dicuci. Ya. Ini jelas bantahan ya, bagi semacam dahulu sih atau LDII dan sebagainya ya. Kalau bertemu dengan yang bukan dengan kelompok mereka, dicuci. Alasannya apa? Najis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat seorang tawanan di masjid, ya. Itu orang kafir, agar dia bisa mendengar kalamullah. Kalau seandainya orang kafir ini najis, niscaya tidak akan ditaruh di masjid. Najis kan? Nah, seperti itu. Ada sebagian orang-orang yang LDI dan sebagainya yang menganggap bahwasanya yang bukan kelompok dia itu najis. Ini secara hukum fikih saja sudah clear, ya, salah sudah. Kalau benar yang bukan kelompok dia itu najis, mananya bukan najis ya, secara hissi, secara zahiri, tapi maknawi. Kalau benar gitu, orang kafir yang jelas-jelas kafirnya saja, najisnya itu bukan najis badannya, bukan. Tetapi najis hatinya, najis akidahnya. Ya. Sehingga kalau kita bersentuhan tidak perlu harus mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian jawazu tahir gusli minal janabah idalam tahnis sholah, idalam tahnis sholah. Bolehnya mengakhirkan mandi, ini mandi janabah, mandi junub, jika tidak sampai melalaikan atau melewatnya waktu sholat. Boleh dia misalkan ihtilam siang pada zuhur, nggak langsung mandi, sudah sholat zuhur, belum sholat zuhur, misalkan ketiduran. Pada asalnya boleh, selama tidak sampai melalaikan atau membuat terlewatnya waktu sholat, boleh dia mengakhirkan mandi. Nah, sebagaimana dalam saum, orang yang junub itu tidak membatalkan saumnya. Ya, ketika misalkan tidur janabah, ya, ya mimpi misalkan atau jima, kemudian sahur, ya, sahur belum mandi, nah, kemudian keburu azan, nggak mengapa, saumnya sah, ya. Hanya saja ketika dia mau sholat dia harus mandi, itu perkara-perkara yang berkaitan masalah saum. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa Isa? Lagi. Baik, karena hadis setelahnya panjang, kita cukupkan. Hadis setelahnya berkaitan dengan tata cara atau kaifiyah mandi junub. Ada yang ditanyakan foto? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.